Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Qala al-mu'allif waffaqahullah tahrimu khitbati al-muslim ala khitbati akhihi. Haram lamaran seorang muslim atas lamaran saudaranya. Wal ya'lamil khatib annahu la yajuzu lahu at-taqaddumu li khitbati imra'atin khatabaha ghayruhu wartadahu. Dan hendaklah orang yang melamar itu mengetahui bahwa tidak boleh baginya taqaddum, maju, untuk melamar seorang perempuan yang telah dilamar oleh selain dia. Dan mereka di sini maksudnya kerabat perempuan tadi, ridha kepada lelaki yang melamar tadi. Wartadahum, dan dia, lelaki yang melamar itu, ridha kepada mereka, kerabat perempuan tadi. Artinya ada saling apa? Kecocokan. Maka kalau sudah seperti ini, jangan seorang muslim tadi apa? Motong. Ini datang kemudian menawarkan lamaran. Padahal sudah ada yang lebih dulu dan sudah terjadi apa? Saling terima. Nah, ini tidak boleh ya. La yajuz, tidak boleh. Apa dalilnya? Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhthubur rajulu ala khitbati akhihi. Janganlah seorang lelaki itu melamar atas lamaran saudaranya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa zada fi riwayah, dalam satu riwayat ada ziyadah tambahannya, yaitu hatta yatrukal khatibu qablahu, hingga pelamar yang sebelum dia meninggalkan lamaran tersebut. Au ya'dhana lahul khatibu, atau pelamar yang sebelum dia tadi mengizinkan dia untuk memberikan lamaran. Ada keriduan dari yang pertama. Silakan antum saja, misalkan. Ada dua kemungkinan ini. Yang pertama sudah ninggalkan, tanda dia enggak neruskan. Atau dia izinkan ya, yang lain tadi untuk melamar. Artinya dia mundur. Ini tambahan riwayat Al-Bukhari juga dan An-Nasai dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bagaimana dhabitnya? Batasan yang jelas untuk kemudian diketahui bahwa sudah boleh orang lain untuk melakukan lamaran. Beliau katakan wadhabitu fi dhalik, dan dhabitnya dalam hal itu, batasan yang patennya, annahu, bahwasanya, mata ulima, kapan saya diketahui, annal khatibal awwala, bahwa pelamar yang pertama, qad radiyat bihil mar'atu, perempuannya sudah meridai dia. warakanat ilai dan merasa tenang dengan dia. Warakana ilaiha, dan dia lelaki yang melamar ini pun yang pertama ini sudah merasa tenang kepada perempuan tadi, saling terima. Fala yajuzu lahu, maka tidak boleh baginya, bagi orang berikutnya, anadzak, di saat itu, ayakhtuba ala khitbati, untuk melamar atas lamaran yang pertama tadi. Ini yang enggak boleh. Paham ya? Kalau kita sudah tahu perempuan ini sudah ada yang melamarnya lebih dulu, dan kita tahu sudah ada saling apa? Kecocokan. Maka di saat itulah tidak boleh. Di saat itulah apa? Tidak boleh. Itu dobitnya. Wa illa, dan bila tidak demikian, kita tahu banyak yang melamar misalkan. Datang itu ke rumahnya si fulana itu, nemui kerabatnya. Tapi enggak ada berita bahwa sudah ada yang cocok gitu. Tapi kita sudah tahu ada yang datang gitu ya. Paham ya? Tapi kita enggak tahu apakah diterima atau tidak. Enggak ada berita. Kalau begitu keadaannya, fala ba'sa bi khitbati, enggak apa-apa dia melamar. Selama dia tidak tahu adanya apa? Sikap saling ridha dan terima. Nah. Apa dalilnya untuk dhabit ini? Yadullu ala dzalik hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, yang menunjukkan atas hal itu adalah hadis Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, lamma talaqaha zawjuha thalathan, ketika suaminya mencerai dia 3 kali. Talak bain, lakinya namanya Abu Amr bin Hafs. Cerai 3 kali, namanya talak apa? Talak bain. Berarti sudah enggak mungkin kembali. Nah, maka boleh datang apa? Lamaran dari yang lain. Di saat itu, fa'amaraha Rasulullah SAW an ta'tadda. Rasulullah SAW memerintahnya untuk menanti masa iddah fi baiti bini Ummi Maktum, di rumahnya ibnu Ummi Maktum. Nah, awalnya pinginnya di rumahnya Ummu Syarik ya. Tapi kemudian tidak jadi, dipilih rumahnya ibnu Ummi Maktum. Fa'innahu rajulul a'ma, kata Nabi SAW, karena dia lelaki yang buta. Tada'ina thiyabak, engkau bisa melepas bajumu, ini kelihatan aurat. Fa'idha halalti fa'adini ni, kalau kamu sudah halal, sudah lewat masa iddahmu, beritakan saya, kata Nabi SAW. Falamma halat, ketika sudah halal, sudah lewat masa iddah, zakarat linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan ya kepada Nabi SAW, anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Aba Jahmin khatabaha, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham melamar dia, 2 orang. Ya. 2 orang. Dia cerita pada Nabi SAW. Cerita begini menunjukkan apa? Sudah ridha atau belum ridha? Belum sih. Belum ridha ya? Masih minta apa? Pandangan lah. Ini sudah ada yang mau ngelamar Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham. Kalau menurut Anda bagaimana, mana yang lebih tepat? Nah, ini kan tandanya apa? Belum ada keridhaan. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, amma Abu Jahmin fala yadha'u asahu min an 'atiqihi. Adapun Abu Jaham, maka dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan orangnya senang memukul. Salah dikit nanti nempeleng begitu. Ada yang mengartikannya yaitu dia sering safar. Ya. Sering meninggalkan keluarga. Diberitakan ini dia kepada dia. Dan ini bukan bab riba yang apa? Diharamkan bukan ya? Karena ini babnya adalah yaitu musyawarah. Istisyar. Nah. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah, fasu'luk, dia orangnya su'luk. Apa su'luk? Yaitu la mala lahu, tidak punya harta benda. Maksudnya yang bisa mencukupi dia dan keluarganya. Orangnya. Kemudian beliau bersabda, inkahi Usamah bin Zaidin. Menikahlah engkau, wahai Fatimah bintu Qais, dengan Usamah bin Zaid. Ini pilihannya loh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam lengkapnya di situ, fakarihtu. Maka aku tidak suka. Wah, kok Usamah ya Rasul. Tahu kondisinya yaitu kulitnya hitam. Usamah ini. Nah. Kok dipilih itu ditambah bukan bangsawan gitu ya. Dari kalangan mawali Buddha. Suma qala. Kemudian Nabi SAW ngulangi lagi, inkahi Usamah, nikahlah kamu sama Usamah. Fanakah tuhu, maka aku pun menikah dengannya. Faja'alallahu fihi khairan, maka Allah jadikan pada dirinya kebaikan. Karena mengikuti apa? Perintah Nabi SAW, saran Nabi SAW. Waltabattu, dan aku bisa membuat perempuan lain apa? Iri. Begitu. Bisa dilihat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah. Qala At-Tirmidzi rahimahullah. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam jami' milik beliau ini Sunan At-Tirmidzi. Katanya, qala Malik bin Anas, berkata Malik bin Anas, innama makna karahiyah ay yakhtubar rajulu ala khitbati akhihi idza khatabar rajulul mar'ata faradiyat bihi falaysa li ahadin ay yakhtuba ala khitbatihi. Hanyalah makna tidak disukainya seorang lelaki melamar atas lamaran saudaranya, yaitu bila lelaki itu melamar seorang perempuan kemudian perempuan tadi meridainya, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk melamar atas lamaran saudaranya tadi. Kalau diketahui apa? Ada keridhaan sudah di situ. Adapun dalam hadisnya Fatimah bintu Qais ini tidak ada apa? Keriduan, makanya Rasul menawarkan yang lain selain dua tadi ya. Seandainya sudah ada keridhaan kan enggak boleh ya? Paham ya? Nah. Tandanya saat ini belum ada keridhaan, masih milih-milih begitu. Ini ada si fulan datang, ada si fulan datang, si fulan datang, hendiki yang dipilih. Ternyata ada saran yang berikutnya lagi gini. Nah. Dan juga menunjukkan kepada kita ikhwan, boleh yang namanya apa? Adanya istisyar ya. Minta saran masyarakat kepada orang yang dipandang bisa memberi saran ketika hendak melamar atau menerima lamaran. Tanya-tanya dulu gitu. Apa-apa. Paham? Untuk mengenal ini sifat-sifatnya atau yang semisalnya sebagai pertimbangan begitu. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah makna hadzal hadis. Makna hadis ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yakhthubu ar-rajul 'ala khitbati akhi, tidak boleh seorang lelaki melamar atas lamaran saudaranya. Hadza indana, ini menurut kami, idza khataba rajulun mar'ah faradiyat wa rakanat ilaihi, apabila ada seorang lelaki melamar seorang perempuan kemudian perempuan tadi ridha dan merasa tenang dengannya, terima. Falaisa li ahadin ay yakhthuba 'ala khitbatihi, maka tidak boleh bagi seorang pun melamar atas lamaran lelaki tersebut. Wa amma qabla ay ya'lama atau ay yu'lama ridhaha aw rukunuha ilaih fala ba'sa ay yakhthuba. Adapun sebelum diketahui keridhaannya atau penerimaan dia kepada lelaki tersebut, maka tidak mengapa orang lain melamarnya selagi belum ada apa? Keridhaan. Wal hujjah fi dzalik haditsu Fatimah bini Qais. Hujjah dalam rincian seperti itu adalah hadis Fatimah binti Qais yang tadi kita baca. Fa makna hadzal hadis indana wallahu alam anna Fatimah lam tukhbirhu bi ridhaha bi wahidin minhuma. Makna hadis ini menurut kami wallahu alam bahwa Fatimah tidak memberitakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam keridhaan dia kepada salah satu dari kedua tadi, Muawiyah atau Abu Jahal. Dia enggak ada yang dia beritakan kalau salah satunya telah dia ridai. Falau akhbarathu, andaikan ya, walau akhbarathu, andaikan dia memberitakannya kepada Nabi SAW, lam yusyir 'alaiha bi ghairi alladhi dzakarat, tentulah Nabi tidak akan menunjukkan kepadanya selain yang dia sebutkan. Tapi nyatanya apa? Nabi tunjukkan yang lain. Tandanya memang belum ada keridhaan dari dia kepada salah satu dari keduanya. Paham ini? Baik. Selesai masalah ini. Nomor sudah istikharah 6 sudah 6 dan catatan khusus yaitu jangan melamar atau mengkhitbah apa yang sudah dilamar oleh saudara kita. Selesai bab khitbah. 6 dari sisi apa? Hukum-hukumnya. Berikutnya adalah pembahasan tentang sifat-sifat perempuan yang patut untuk dicari. Ya.